seperti yang sudah-sudah. Kerana aku bimbang, tragedi yang silam akan berulang mengganggu harian. Ku harap engkau faham, walaupun tak ada sebab, cukuplah ku katakan denganmu jika ini tidak akan membosankan. Memang banyak menghantui jiwa sampai